Terlebih ilmu yang akan kita pelajari kali ini ialah ilmu yang sangat penting, yang sangat mendasar, yang wajib diketahui oleh setiap manusia, yaitu ilmu mengenal Allah, mengenal Rabb-Nya, di mana manusia diciptakan oleh Allah tidak lain ialah untuk beribadah, mentauhidkan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku. Kata Ibnu Abbas, "Illa liwahidun." Agar mereka mentauhidkan-Ku. Mentauhidkan Allah. Apa maknanya mentauhidkan Allah? Beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dalam ibadah tersebut. Inilah yang dikabarkan oleh Nabi ketika bertanya kepada Mu'ad bin Jabal, "Ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal ibad?" Wahai Mu'ad, apakah Anda mengetahui hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba? Hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba. Sementara kita mengetahui hak anak, istri, tetangga, hak teman, hak pekerjaan, hak porsi ini, porsi itu. Sementara hak Allah bagaimana? Maka ditanya oleh Nabi. Maka beliau radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui, karena dia belum tahu. Maka Nabi mengabarkan, "Haqqullahi 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an." Hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba ialah hamba tersebut hanya beribadah kepada Allah Ta'ala semata dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Inilah yang penting untuk dipahami, bahwa ilmu akidah ialah ilmu untuk mengetahui untuk apa kita dihadirkan di muka bumi ini. Kemudian ilmu untuk merealisasikan hikmah, tujuan, kenapa kita dihadirkan di muka bumi ini. Oleh karena itu, tema yang kita ambil pada kajian kali ini adalah kajian akidah. Ini karena sangat penting, karena begitu banyak problem, masalah yang menimpa umat ini. Umat ini punya 1001 masalah. Sebenarnya mereka 1000 masalah aja yang mereka punya. Satu masalah itu karena mereka bermasalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, problem yang dihadapi umat ini, problem ekonomi, problem ketinggalan ini dan itu, problem moral, akhlak dan seterusnya, itu tidak lain solusinya ialah dengan memperbaiki akidah. Karena generasi terbaik dari umat ini yang dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam madrasah nubuwah, mereka fokus ke dalam perbaikan akidah. Perbaikan akidah. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka mendapat gemblengan akidah selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Nabi mengajarkan mereka tauhid. 10 tahun, 13 tahun bahkan di Mekah, hampir 90% totalitas tauhid. Adapun ayat-ayat zakat yang keluar di Mekah, itu secara global belum ada perincian nasabnya diwajibkan kepada siapa, takarannya bagaimana, ya, mustahiknya, itu semua di Madinah. Adapun ayat-ayat salat yang turun di Mekah ketika Isra Mi'raj, itu ialah akhir-akhir kenabian di Mekah sebelum nanti hijrah ke Madinah. Dan itu pun belum ada penegasan salatnya berjamaah, itu pun belum ada kumandangkannya azan. Ikhwani bidina azanullah iyakum. Maka setelah para sahabat berilmu tentang akidah, mereka mengetahui hakikat mereka dihadirkan di muka bumi ini, maka segala macam perintah dengan mudah mereka laksanakan, segala macam larangan dengan mudah mereka tinggalkan. Maka mereka adalah orang yang paling mudah mengamalkan ayat Allah, ayat-ayat perintah. Wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul, ambillah. Apa yang dilarang oleh Rasul, tinggalkanlah. Berhentilah. Maka sahabat orang yang pertama, karena mereka adalah generasi terbaik Kenapa mereka generasi terbaik? Karena mereka terbaik dalam perbaikan akidah. 13 tahun ditambah 10 tahun. Tatkala sudah kuat akidah mereka, mereka tadinya hobi minum khamr, bahkan khamr itu adalah kehidupan sehari-hari mereka. Maka turun ayat, la taqrabu shalah wa antum sukara. Jangan engkau salat dekati salat dalam keadaan kalian dalam keadaan masih mabuk. Turun ayat ini dengan mudah sahabat meninggalkan. Minum khamr yang menjadi keseharian. Minum khamr yang sudah menjadi darah daging mereka. Dengan mudah. Sampai akhirnya Umar bin Khattab menyatakan kegelisahannya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ini enggak benar ini. Maka turun ayat bahwasanya khamr, maisir, azlam itu adalah rijzun min amali syaitan fasitanibu. Amalan setan jauhilah. Maka dengan mudahnya para sahabat yang tadinya khamr adalah sehari-hari mereka, mereka mengkoleksi khamr itu berdem-dem, mereka tumpahkan ke jalan-jalan, sehingga dalam riwayat yang sahih jalan-jalan Madinah itu banjir khamr. Para wanita mereka terbiasa dalam kehidupan jahiliyah tidak mengenakan hijab. Jadi keliru kalau ada yang mengatakan hijab, jilbab, cadar budaya Arab. Tidak, budaya Arab zaman dahulu tarik perut, tebar aurat. Maka para sahabiyah, wanita-wanita yang digembleng dalam madrasah nubuwah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan mudahnya ketika mereka di Madinah turun ayat, ya ayuhan nabi kuli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudinina 'alaihinna min jalabibihinna, dengan mudahnya mereka mengambil hordeng-hordeng mereka untuk menutupi tubuh-tubuh mereka dengan hijab. Mereka dengan mudah mengamalkan ayat-ayat perintah. Enggak banyak tanya. Kenapa demikian? Karena tauhid sudah kuat. Oleh karena itulah Nabi SAW bersabda, khairun nas sebaik-baik manusia adalah qarni, generasiku, para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelah mereka tabi'in, yang digembleng oleh para sahabat dalam perbaikan akidah. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian para tabi'in, yaitu para orang-orang saleh yang berjumpa dengan tabi'in tapi tidak berjumpa dengan sahabat. Merekalah yang mendapat sahabat. Kaummu yang masih besar karena muslimin saat ini. Tugas Rasul ini mengajak kepada Muhammad khalaqa samawati wal ard. La yakulu. Ayat pertama, Rob. Musyrikin Quraisy tadi apa? Di tengah lautan, di tengah gelombang terdampar. Apa kata Allah? Da Allah mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa dengan ikhlas kepada Allah. Ini ya, sudah tertimpa musibah, tidak mengenal tuh ayat fafirru ila Allah, beralihlah kalian kepada Allah, belum nyampe, semuanya masih berbau kelenik. Waliyadubillah. Oleh karena itu ya, pembahasan akidah ialah pembahasan yang tidak akan pernah selesai sampai Allah diibadahi semata. Sampai satupun manusia dan jin di muka bumi ini, mereka semuanya beribadah. Turun ayat infiru khifafa wasiqala, berjihadlah kalian dalam keadaan fisabilillah wa amwalikum wa anfusikum, berjihadlah kalian di jalan Allah dengan harta, jiwa raga kalian. Mereka kerahkan, sudah mencapai puncak klimaks keimanan mereka. Sallallahu alaihi wasallam pun diangkat oleh Allah subhanahu. Nah, para sahabat sudah bisa mandiri dalam tauhid, menghadapi problem sudah mengetahui solusinya adalah at-tauhid. Ternyata para sahabat yang sudah demikian rupa keimanan mereka, tetap di akhir-akhir kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap mewasiat. Tiba Nabi berkata, la'anullah al-yahud wa nasara. Mereka menjadi beribadah sepakan sekali. Kenapa? Tidak ada motor penggerak dalam ibadah. Panggilan Allah kecil, memenuhi hajat mereka, hawa nafsu mereka, inilah yang akbar. Kenapa demikian? Tauhid belum kuat. Kalau kita semua bertauhid, akan terbedakan muslimah dengan kafirah saat ini. Saat ini kita gak bisa bedakan, bapak masuk pasar, ketemu perempuan, ini kafirah apa muslimah? Bapak pakai hijab. Kenapa demikian? Belum ada motor penggerak. Itu at-tauhid, akidah yang benar. Oleh karena itu, ya ikhwani jamaah sekalian, atas dasar hal itulah, ya di kajian kita di Rabu ini, kita akan berfokus kepada permasalahan akidah. Buku atau kitab panduan yang kita kaji malam ini adalah kitab yang sangat bagus, berbahasa dengan bahasa yang simpel, itu yang berjudul Al-Mu'taqad As-Sahih Al-Wajib Wala Kulli Muslimin I'tiqaduhu, itu mu'taqad, keyakinan yang benar As-Sahih, ya Al-Wajib Wala Kulli Muslim, yang wajib bagi setiap muslim I'tiqaduhu, untuk berakidah meyakininya, berakidah dengan keyakinan yang sah. Dan panitia sepertinya sudah sebagian, kalau bisa ya memiliki kitab ini. Oh, bahasa Arab ini enggak apa-apa, Pak. Nanti saya baca pelan-pelan, saya terjemahkan. Ya. Saya enggak suruh baca sendiri-sendiri kok. Lagi pula ini juga ada harokatnya. Bukan yang ya, yang gundul, ini berambut. Tenang aja. Enggak saya suruh baca juga, tenang aja. Jadi ya, kalau kawan-kawan bapak-bapak semua nih, ya, yang sebagian yang belum punya kitab, karena belinya cuma berapa kitab, Syekh Marwan? 10. Nah, cuma 10. Yang hadir kurang ya. Nah, ya, bisa nanti menghubungi ya Syekh Marwanto atau ya Pak Nizar ya untuk merequest, saya juga mau kitab ini ya. Saya dengar-dengar mau dibagiin gratis ya. Hah? Iya. Oh gitu ya. Gratis Marwanto? Enggak. Beramal soleh. Ya beramal soleh ya. Ya kita buka buku ini. Buku ini ditulis oleh Dr. ya Abdus Salam ya bin Barjas. Lihat langsung saja ke halaman 6 di mukadimah buku ini. Kita baca dari awal ya. Kita baca dari awal. Ya, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif, berkata penulis kitab, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, wassallallahu wasallam ala Rasulillah. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Rasulullah wa ala alihi dan juga kepada keluarga beliau wa sahbihi dan para sahabat beliau ajma'in, semuanya. Amma ba'd. Adapun setelahnya. Fa inna i'tiqada ahli sunnati wal jamaah, maka sesungguhnya i'tiqad, akidah, keyakinan ahlus sunnati wal jamaah. Ahlus sunnati wal jamaah itu sunnati wal jamaah adalah golongan yang selamat yang telah diceritakan oleh Nabi dalam hadis iftirak, hadis terpecahnya umat menjadi 73 bagian, hadis yang sahih dikeluarkan oleh para imam-imam hadis. Ya, yang Nabi bersabda, umatku akan terpecah menjadi 73 bagian. Kulluha finnar ila wahida. Semuanya di neraka, melainkan hanya satu. Siapa itu? Al-jamaah. Mereka itu adalah al-jamaah. Dalam riwayat yang lain, Nabi bersabda, ma'ana alaihi wa ashab, al-yawma wa ashabi. Itu yang seperti aku dan para sahabatku berjalan hari ini. Dalam riwayat yang lain disebut ta'ifa al-mansurah. Dalam riwayat yang lain, firqatun najiyah. Ya? Nah ini semua maknanya sama, yaitu ahlus sunnati wal jamaah. Mereka yang bertauhid kepada Allah, yang beramal mengikuti Rasulullah SAW dan menjadikan metode dakwah hidup mereka sebagaimana para nabi dan rasul dengan pemimpinnya Nabi kita Muhammad SAW. Ya, maka i'tiqad ahlus sunnati wal jamaah huwa ad-dinul haq, yaitu agama yang benar, alladhi yajibu ala kulli muslim ayya'taqidah, ya, yang wajib bagi setiap muslim untuk meyakininya. Maka berakidah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah bukan alternatif 1, 2, 3, 4. Tidak. Ini adalah jalan yang wajib diambil. Mau tidak mau. Karena kalau berakidah dengan akidah selain Ahlussunnah wal Jamaah, seperti akidahnya Syiah Rafidah, akidahnya Syiah yang mereka segala macam kesesatan ada pada mereka, atau akidah firqah-firqah yang menyimpang yang lainnya, maka ini tidak akan selamat siapapun dia. It huwa i'tiqadu Rasulillah, karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini adalah akidahnya Rasulullah SAW wa sahabatihi al-kiram, dan para sahabat beliau yang mulia radhiyallahu anhum. Faman khalafahum min dhalik faqad arrada nafsahu liqabillahi syadid wa maqtihi wa ghadabihi. Maka barang siapa yang menyelisihi hal tersebut, maka berarti dia telah menyerahkan diri dia kepada iqab, sanksi, hukuman Allah yang syadid, yang berat. Wa maqtihi, dan kebenciannya. Wa ghadabihi, dan juga kemurkaannya. Maka berakidah seperti akidahnya Nabi, berakidah seperti akidahnya para sahabat, ini merupakan al-matlub, sesuatu yang dituntut. Allah Ta'ala berfirman, wa may yushakkikir rasul min ba'di ma tabayyanal huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa ya yang menyelisihi rasul dan dia malah mengikuti wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, malah mengikuti jalan selain jalannya kaum mukminin. Kaum mukminin ketika ayat itu turun adalah para sahabat. Jadi makna ayat ini, siapa yang berpaling dari Rasul dan dia tidak mengikuti para sahabat, nuwallihi ma tawalla wa nasla jahannam, maka kami akan palingkan. Kemana dia berpaling? Ketika dia menjadikan gaya hidup komunis, ketika dia menjadikan gaya hidup liberalis, ketika dia menjadikan gaya hidup sekularis sebagai way of life dia, jalan hidup dia, maka Allah akan biarkan kemana dia berpaling. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan dia ke jahannam. Wa sa'at masira, dan jahannam itu adalah seberat-beratnya tempat, sejelek-jeleknya tempat. Maka mengikuti Nabi dalam hal i'tiqad, mengikuti para sahabat adalah al-matlub, sesuatu yang dituntut, mesti harus demikian. Kita berakidah seperti akidahnya Nabi, berakidah seperti akidahnya para sahabat. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam an infiraqi allati satakunu fi ummatihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang firaq, perpecahan, allati satakunu, yang akan terjadi fi ummatihi, pada umat beliau. Wa hiya 73 firqatan, yaitu ada 73 kelompok. Kulluha, semua kelompok, finnar, di neraka. Illa wahidatan, melainkan hanya satu saja. Wahia al-jama'ah, yaitu yang selamat itu adalah al-jama'ah. Al-jama'ah akhrajahu al-imamu Ahmad wa Abu Dawud wa'a min hadithi Mu'awiyah. Dari hadis Mu'awiyah dikeluarkan Imam Ahmad dan Abu Dawud, ya. Wa akhrajahu Ahmad wa Ibn Majah wa Ibn Abi Asim min hadith Anas. Kemudian Imam Ahmad juga, ya, dan juga Ibn Majah dan juga Imam Ibn Abi Asim dalam As-Sunnah juga mengeluarkan hadis ini. Ya, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang selamat ini yang satu dari 73 yang terpisah, allati salimat minal wa'id bin nar, allati salimat, yang selamat, ya, minal wa'id, dari ancaman neraka. Karena Nabi mensifati mereka dengan sabda beliau, man kana ala mislima, tidak bengkok jalan yang lurus, siratnya ada siratul mustaqim, Allah tidak mengesakan Allah dalam ibadah. Maka inilah al-jamaah. Ibn Amr akhrajahu at-Tabarani fi as-Shaghir wal Awsat, keluarkan Imam at-Tabarani. Tabarani yang sering beredar, Tabarani di fathah Tabarani. Yang mereka para khulafa Rasulullah SAW ini memegang sunnah Nabi tadi dengan gigi geraham mereka. Walidzalik, Oleh karena itu kanu al-firqatan najiyah, merekalah firqah yang selamat. Merekalah sahabat Nabi yang disifati oleh Nabi sebagai kelompok yang selamat dari 72 kelompok yang tersesat. Selamatnya kenapa? Karena mereka berjalan seperti Nabi. Fahum najuna minan nar yaumil qiyamah. Maka merekalah yang selamat dari neraka pada hari kiamat kelak. Oleh karena itulah mereka disebut firqatun najiyah. Kelompok yang bid'ah fi hadhihi dunya, mereka selamat segala macam kebid'ahan di dunia ini. Wa kanu firqatal mansurah, dan mereka ini adalah kelompok yang tertolong. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam anhum tentang mereka, la tazalu ta'ifatun min ummati, akan senantiasa ada ta'ifah, sekelompok min ummati, dari umatku. Zahirina hatta ya'tiyahum amrullah wahum zahirun. Ya, yang mereka senantiasa zahir, tertolong, hingga nanti datang perintah Allah kepada mereka, wahum zahirun, dalam mereka nanti tertolong. Ya, nanti dijelaskan apa makna zuhur. Ya, akhrajahu fi sahihain, akhrajahu al-Bukhari dan Muslim, mengeluarkan hadis ini dalam dua kitab sahih mereka. Min hadisil Mughirah bin Syu'bah, dari hadis Mughirah bin Syu'bah. Apa makna zahirina, umatku, sekelompok umatku yang zahir? Kata Syekh di sini, huna bi makna an-nasr, maknanya adalah tertolong. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fa ayyadana alladhina amanu ala waduhihim fa asbahu zahirin. Maka Allah, maka kami menguatkan orang-orang yang beriman, ala aduhihim, atas musuh-musuh mereka. Fa asbahu, jadilah mereka orang-orang yang beriman ini zahirin. Apa makna zahirin? Mansurin, tertolong. Wa qala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa inna jundana lahumul ghalibun, pasukan-pasukan kami ialah mereka yang menang. Ya. Wa hum ghalibun bisayfi wal lisani aw bil hujjati wal burhan, maka mereka senantiasa menang dengan pedang, dengan lisan, dengan hujjah dan burhan, dalil, keterangan. Wa hum firqatun wahidah la tata'addadu, mereka adalah firqah yang satu saja, tidak la jamaat. Firqah najiyah itu hanya satu jamaah, orang yang berakidah dengan akidahnya selain Nabi juga bisa selamat. Yang firqah najiyah ialah yang kebenaran melainkan hanya kesesatan. Maka tidak ada kesesatan. Maka tidak ada firqah najiyah yang kedua. Perintah Allah seperti yang dijalankan oleh Nabi dan para sahabat. Nah, maka mereka firqah najiyah ini, mereka tidak memiliki nama dan mereka dikenali dengan selain itu, melainkan hanya tidak dikenal dengan selain nama Islam dan Sunnah. Al-Fat. Ya. Qalal-Sunnah, Ahlus-Sunnah. Ini nama dikenal dengannya, enggak punya julukan apa-apa. Ahlus-Sunnah hanya Islam, kaum muslimin, kaum mukminin, atau Ahlus-Sunnah. Enggak ada lakop-lakop. Wasu'ila rahimahullah anisnya tentang ahlus sunnah. Ya, beliau ditanya, ya, malal isma lahu siwa, laisa lahum ismun yansabuna ilaihi siwa. Imam Malik pernah ditanya, ahlus sunnah itu apa? Kata beliau, mala isma lahu siwa sunnah. Oh, enggak punya nama lain selain ahlus sunnah. Maknanya adalah bahwa enggak punya nama bagi mereka dengan nama tersebut, insabuna ilaihi siwaha, sehingga mereka dinisbatkan kepadanya dengan selain sunnah tadi. Ahlus sunnah maknanya adalah ahlus sunnah kaum muslimin. Wa aqidatus salafis salih tawthiqihima wa bayani adillatiha wa jamaatun minal a'immatil kibar. Ini apa? Hah? 2 menit. Silahkan.